selama satu hari satu malam, maka diperbolehkan baginya untuk mengusap di atas kedua sepatu. Adapun bagi orang yang musafir, diberikan waktu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari 3 malam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Dan telah kita sebutkan pula mulai penghitungan waktu tersebut. Meskipun terjadi khilaf di antara para ulama, namun kebanyakan mereka berpendapat bahwasannya awal mulai dia menghitung waktunya adalah pada saat dia pertama kali mengusap sepatu yang dia pakai. Seperti misal ketika dia memakai sepatu dalam keadaan suci setelah sholat isya, ketika dia hendak tidur jam 10 seandainya, jam 9 kita contohkan, maka dia tidur nyenyak yang mengakibatkan wudunya batal. Dia bangun jam 4 pagi. Dia bangun jam 4 pagi. Nah, di jam itu dia mengusap kedua sepatunya. Maka penghitungan waktu untuk dia dimulai dari jam 4 pagi tersebut, bukan jam 9 malamnya pada saat dia memakai sepatu, akan tetapi pada saat dia mengusap pertama kali sepatu setelah dia memakainya. Kalau dia memakainya jam 9, dia mengusapnya pertama kali jam 4 pagi, maka mulai jam 4 pagi itulah dia mulai menghitung. Berarti apabila dia mukim, dia memulai menghitung jam 4 pagi sampai akhir jam 4 pagi esok hari lagi. Kalau seandainya dia musafir, tinggal menghitung, berarti 3 kali lipat. Tinggal menghitung 3 kali lipat, 3 hari 3 malam dia menghitungnya mulai jam 4 pagi tersebut. Nah, sehingga apabila telah waktunya melewati, maka dia harus melepas kedua sepatunya, berwudu seperti biasanya dengan membasuh kedua kakinya. Baru kalau dia menghendaki lagi mau memakai sepatu, maka silahkan dihitung lagi nanti dari awal. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan kaifiyah atau tata cara mengusapnya. Dijelaskan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan riwayat ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam Talkhisul Habir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'lahu." وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kalau seandainya agama ini berdasarkan akal, maka tentunya pada saat mengusap sepatu itu yang lebih pantas diusap adalah bagian bawahnya. Dan sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap bagian punggung dari sepatu yang beliau pakai. Nah, kalau memang berdasarkan logika, berdasarkan akal, itu apabila kita memakai sepatu, bagian yang kotor itu di mana, ikhwan? Bagian atas atau bagian bawah? Jelas bagian bawah, iya kan? Karena itu yang menginjak benda-benda yang ada di permukaan bumi, tanah, lantai atau yang semisalnya. Sehingga yang sebenarnya yang kotor itu bagian bawah. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau seandainya agama ini berdasarkan logika, berdasarkan akal, itu tentunya apa? Yang lebih pantas untuk diusap ketika seorang memakai sepatu bagian bawah, karena itu yang lebih kotor. Tapi agama itu bukan berdasarkan akal. Agama Islam itu bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan ra'yu, pikiran-pikiran kita. Namun agama Islam itu berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mencontohkan pada saat mengusap sepatu? Maka dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Waqad ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffi." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mengusap sepatunya itu, yang diusap oleh Nabi bagian atas dari sepatu. Sepatu, kaos kaki atau yang semisalnya. Bagian atas. Bagian atas. Dijelaskan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a minal muqaddam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memulai mengusap itu dari depan. Dari depan, lalu kemudian beliau menarik tangannya ke belakang. Menarik tangannya ke belakang, dan ditambah dalam riwayat yang lainnya mashatan wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan satu kali usapan. Hanya melakukan satu kali usapan. Berarti ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, yang disyariatkan di dalam mengusap di atas sepatu itu adalah usapan, bukan basuhan. Kalau basuhan akan menjadikan apa? Sepatunya basi, basah ya kan. Sehingga diusap dengan cara apa? Yang pertama, dia hanya membasahi kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya dibasahi tanpa perlu menggenangkan, mengambil air dengan genangan di telapak tangan, cukup dibasahi. Lalu kemudian dia gunakan telapak tangannya yang basah terkena air tadi untuk mengusap. Tangan kanan digunakan untuk mengusap kaki sepatu bagian kanan, tangan yang kiri digunakan untuk mengusap sepatu bagian kiri. Dia dimulai dari arah depan, dari depan sepatu, kemudian satu kali usapan ditarik ke belakang. Bagian punggung, bukan samping kanan, bukan samping kiri, dan apa juga lebih lagi, dan juga bagian bawah tidak. Namun bagian atas, dengan satu kali usapan. Insyaallah dipahami ikhwan ya. Nah, jadi kalau saya contohkan, seandainya ini sepatu, dia cukup membasahi telapak tangan, seperti halnya mengusap kepala, iya kan? Cukup basah kemudian digunakan untuk mengusap kepala. Nah, ini kalau seandainya kita ibaratkan ini sepatu dari depan. Kalau ini sepatu bagian kanan, kita usapkan dari depan sekali usapan. Nah. Kalau seandainya kiri, berarti menggunakan tangan kiri juga sama, berbarengan. Yang kanan mengusap sepatu kanan, tangan kiri mengusap sepatu kiri dengan berbarengan sekali usapan. Maka itulah yang di contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah kita menyebutkan menyebutkan tata cara kaifiyah mengusap di atas sepatu, berikutnya adalah tentang pembatal-pembatalnya. Yang apabila dia melakukan hal tersebut atau dia mengalaminya, maka dia harus melepas sepatunya atau mungkin mengulang lagi. Yang pertama dari pembatal mengusap di atas sepatu adalah apabila dia mengalami sesuatu yang mewajibkan bagi dia untuk mandi junub, mandi besar. Apakah disebabkan karena hubungan atau disebabkan karena ihtilam, mimpi. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya yang dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil dari sahabat Safwan ibnu Assal radhiyallahu taala an, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami sedang safar agar tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam, dan itu adalah batas dari seseorang musafir, baginya boleh mengusap di atas sepatu illa, kecuali min janabah, apabila mengalami junub, apabila dia mengalami hadas besar yang bagi dia untuk wajib mandi. Maka kalau dia mengalami hal demikian meskipun dia safar baru memakai sepatu 1 hari atau mungkin bahkan 2 jam atau beberapa saat, kemudian dia mengalami junub, maka dia harus melepas sepatunya dan dia harus mandi dengan membasahi seluruh tubuhnya, sehingga dia harus melepas. Nah, kemudian pembatal yang kedua yang bagi dia tidak boleh mengusap di atas sepatu adalah apabila nampak terlihat tempat yang wajib bagi dia untuk membasuhnya. Ini kelihatan mata kakinya, kelihatan mata kakinya, sepatu yang dia pakai itu terlihat mata kakinya, maka dia tidak boleh mengusap di atas kedua sepatu yang dia pakai, meskipun menurut kita itu sepatu, bahasa kita, ya kan, seperti sepatu kantoran yang kelihatan apa namanya mata kakinya. Nah, meskipun dalam bahasa kita itu sepatu, namun itu tidak masuk dalam istilah khuf, sehingga dia tidak boleh mengusap di atas sepatu dengan jenis tersebut. Dia harus melepas, dia harus melepas. Kemudian pembatal juga adalah inqidha'u muddatil mashi, habis masa waktunya. Kalau tadi mukim 1 hari 1 malam, ketika sudah lewat 1 hari 1 malam, maka dia harus melepas, berwudu seperti biasa dengan membasuh kedua kakinya. Kalau mukim 3 hari 3 malam, yang jelas apabila telah melewati masa waktunya, maka dia harus melepas kedua sepatunya dan berwudu seperti sedia kala. Nah, maka ini masyaallah ikhwah barakallahu fikum, terkait dengan mengusap di atas kedua sepatu yang telah kita jabarkan secara sedikit ringkas ya. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan juga yang terkait dengan hubungan mengusap. Kalau tadi mengusap di atas sepatu, ada permasalahan yang lain yang masih ada kaitannya dengan hukum mengusap, walaupun dalam permasalahan yang berbeda. Yang pertama adalah mengusap di atas perban. Mengusap di atas perban, apakah perban tersebut dengan berbagai macam jenis bahannya? Kalau mungkin pada perban terbuat dari plastik seandainya, atau perban terbuat dari apa namanya, serabut-serabut kayu atau yang semisalnya, yang digunakan untuk menutup luka. Dijelaskan oleh para ulama, luka yang terdapat pada anggota wudu, luka yang terdapat pada anggota wudu itu ada beberapa macam. Yang pertama, luka yang pada anggota tubuh, anggota wudu, dia terbuka, tidak diperban. Akan tetapi luka tersebut tidak membahayakan pada saat terkena air. Contohnya luka apa? Luka apa namanya? Kena pisau lah contohnya. Dicit, luka, namanya juga luka ya kan. Tidak diperban, apabila disiram terkena air tidak membahayakan. Luka-luka kecil. Kalau luka jenis yang pertama ini, apabila luka tersebut pada anggota wudu, masih tetap wajib bagi dia untuk membasuh. Meskipun itu diperban lukanya, tetap harus dibasuh. Dibasahi perban tersebut, disiram. Tapi ini pertama ya, keadaan pertama tidak diperban. Nah, afwan, tidak diperban. Luka tersebut tidak membahayakan apabila terkena air, maka wajib untuk disiram. Yang kedua, luka pada anggota tubuh, anggota wudu yang terbuka, yakni tidak diperban, namun divonis oleh dokter bahwasanya luka tersebut akan membahayakan jika terkena air, tapi dia tidak diperban luka tersebut, tidak diperban, terbuka lukanya, tapi kalau kena air akan membahayakan, memperparah luka tersebut. Maka yang dia lakukan adalah mengusap di atas lukanya. Nah, diusap luka tersebut. Tidak harus disiram. Nah, kenapa? Karena di dalam membasuh anggota wudu ini tidak harus semua anggota wudu, contohnya tangan, harus disiram. Lah, meskipun yang dia guyurkan sedikit dan untuk meratakan ke seluruh anggota wudunya dengan bantuan tangan, dengan cara diusap seperti ini sudah masuk dalam kategori membasuh. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menggunakan satu mud air. Begini wudunya itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sedikit-sedikit dan beliau meratakan dengan bantuan tangan. Dituangkan sedikit baru diratakan. Nah, apabila luka pada anggota tubuh, contohnya di pergelangan tangan, maka dia basuh pada sebahagian tangannya, ketika pada luka yang tidak diperban tadi dia usap. Ini yang dia lakukan. Ini keadaan kedua. Lukanya terbuka, yakni tidak diperban dan membahayakan apabila terkena air, maka wajib bagi dia untuk mengusap. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, luka pada anggota tubuh yang terbuka, yakni tidak diperban, dan bahaya apabila tersiram air atau terusap air. Disiram bahaya, diusap pakai air aja bahaya, apabila apalagi disiram. Mungkin lukanya lebar sehingga mau diusap di bagian luka tersebut membahayakan, apalagi disiram. Lukanya terbuka, tidak diperban, tidak boleh disiram, tidak boleh diusap oleh air. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah tayamum. Dia mengganti wudunya, diganti dengan bersuci dengan menggunakan tanah, dengan cara-cara nanti pada babnya sendiri akan dibahas. Ini lukanya berbahaya, terkena air bahaya, apakah siraman atau mungkin bahkan usapan sedikit air yang membahayakan, maka dia tayamum. Kemudian yang keempat adalah luka yang tertutup oleh perban. luka yang tertutup oleh perban. Dan ini pun sebenarnya banyak keadaannya. Ada luka yang tertutup oleh turban, namun luka tersebut tidak membahayakan apabila disiram air, dibasahi perbannya. Seperti contoh kena air, kena pisau di jari, kemudian kita perban. Meskipun disiram pakai air tidak membahayakan. Maka ini harus disiram. Harus disiram. Mengupayakan agar air tersebut membasahi perban dan membasahi permukaan kulit yang ada di dalam perban tersebut. Karena kondisinya aman, yakni tidak membahayakan luka tersebut apabila tersiram oleh air. Namun apabila luka pada anggota wudu yang diperban namun tidak boleh dibasahi oleh air, maka inilah yang dijelaskan oleh para ulama, yang dia lakukan adalah mengusap di atas perban tersebut. Kalau seandainya di pergelangan yang luka difonis oleh dokter ini tidak boleh basah perbannya, maka dia membasuh bagian yang tidak diperban, tidak diperban, kemudian bagian yang diperban dia mencukupkan dengan mengusap. Nah, diusap. Maka inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, di dalam mengusap di atas perban ini ada beberapa perkara yang juga mesti kita perhatikan. Yang pertama, bahwasannya mengusap di atas perban ini tidak sama dengan mengusap di atas kedua sepatu. Tidak sama dengan mengusap di atas kedua sepatu. Kalau mengusap di atas kedua sepatu disyaratkan ketika dia memakai sepatu harus suci, ya kan? Dia harus pada waktu yang masih ditentukan. Adapun kalau mengusap di atas perban ini tidak disyaratkan padanya ketika diperban harus suci. Lah, tidak disyaratkan. Atau mungkin harus waktunya dikiaskan dengan mengusap di atas kedua sepatu, tidak. Meskipun lamanya sampai seminggu perban tersebut tidak pernah dibuka karena lukanya belum sembuh, maka selama itu dia boleh mengusap di atas perbannya. Selama itu dia boleh mengusap di atas perbannya. Sehingga berbeda antara mengusap di atas kedua sepatu dengan mengusap di atas kedua dan mengusap di atas perban. Hal ini sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, terkait dengan seseorang yang bertanya kepada beliau, di mana orang yang bertanya ini bahagian ibu jari tangannya itu mengalami luka, sehingga dia pun membawa luka tersebut ke rumah sakit. Lalu kemudian rumah sakit pun melakukan ini diperban luka tersebut. Dia bekerja dengan menggunakan dalam keadaan tangannya diperban, dan perban yakni luka yang diperban oleh dokter di rumah sakit tersebut telah berjalan selama 6 bulan. Namun lukanya belum sembuh. Lukanya belum sembuh. Maka ditanyakan kepada Syekh bin Bas, luka tersebut apakah boleh bagi saya untuk cukup mengusap di atas perban, ataukah saya mesti mengganti wudu dengan menggunakan tayamum? Maka dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la syak anna mashal jabirati kafin anit tayamum. Tidak diragukan lagi dengan kondisi Anda ini yang bertanya, yakni ketika Anda mengusap di atas perban ini sudah mencukupi dari Anda melakukan tayamum. Baida mas'a alal jabirati allati alal jurhi inda guslir rijli allati fiha aljurhu kafadzalika walhamdulillah. Apabila engkau telah mengusap di atas perban yang padanya ada luka, ya kan, maka beliau mengatakan itu sudah cukup, walhamdulillah, wala yahtaju ila tayamum, dan tidak perlu lagi Anda tayamum. Wa hadha huwal wajib alaihi inda wujudil jurhi alladhi alaihi syash alaihi aljabira. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan ini yang wajib bagi Anda ketika Anda mendapat yakni luka, mengalami luka yang kemudian padanya terdapat perban. Yamsahu al-jabirah ya'ummuha bil mashi wa yakfi 'inda ghusli rijli walhamdulillah. Dan dia cukup mengusap di atas perban tersebut dengan cara meratakan usapan ketika dia mengusap, dan itu cukup bagi dia walhamdulillah. Sehingga masyaallah ikhwah barakallahu fikum, meskipun perban yang dia yang ada pada anggota wudunya itu sudah cukup lama, maka selama itu pula apabila masih belum bisa untuk dibasahi oleh air, maka selama itu dia mengusap di atas perban. Mengusap di atas perban, sehingga permasalahan mengusap di atas perban ini berbeda dengan mengusap di atas sepatu. Dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama, pendapat dari madhab Hanabilah, pendapat dari madhab Malikiyah al-Imam Syafi'i, demikian pula madhab Abu Hanifah. Yang menyelisih pendapat ini adalah Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dan sebagian menukil dari Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Dan yang menguatkan pendapat yang tidak membolehkan mengusap di atas sepatu adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun wallahu alam bisawab, jumhur para ulama ini lebih kuat, karena dengan yakni perincian-perincian yang telah kita sebutkan, maka hal ini diperbolehkan. Wallahu taala alamu bisawab. Nah, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra dari sahabah yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu tawaddaa wa kaffuhu ma'subatun famasaha 'alayha wa 'ala al-'isabi wa ghassala siwa dhalik. Bahwasanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat beliau berwudu dalam keadaan telapak tangannya itu terdapat luka. Salah satu telapak tangannya itu terdapat luka yang diperban. Maka disebutkan famasaha 'alaiha, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pun mengusap di atas perban tersebut, wa 'alal 'is, mengusap bagian perban, wa ghassala siwa dzalik, dan beliau pun membasuh bagian-bagian yang lainnya. Jadi seperti yang kita contoh, kalau seandainya yang diperban di pergelangan, maka bagian yang tidak ada padanya perban ini dibasuh. Dibasuh. Adapun yang bagian perban, maka itu diratakan dengan usapan telapak tangan yang dibasahi oleh air. Maka riwayat ini yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi tersebut menguatkan bahwasanya mengusap di atas perban merupakan amalan yang juga diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap di atas imamah, surban. Mengusap di atas surban. Sebelumnya dikatakan penutup kepala itu sebagai imamah itu apabila bendanya itu digunakan dalam keadaan dililitkan di kepala, terbuat dari kain apapun. Selama digunakan untuk kemudian dililitkan di kepala, maka itu namanya imamah. Dari kata amma ya'ummu, yang artinya yakni dililitkan. Yakni merata gitu. Sehingga meskipun dalam bahasa kita namanya sorban, namun biasa dipakai hanya sekedar diletakkan di kepala tanpa dililit. Apa gutroh atau apa namanya? Nah, biasanya kan taruh di kepala, seperti kalau antum melihat para masyayikh yang datang itu biasanya enggak dililit, cuma diletakkan di atas kepala dalam pakai songkok, kemudian digunakan untuk di atas kepala tanpa dililit. Nah, meskipun dalam bahasa kita itu namanya sorban, namun itu tidak dikatakan sebagai imamah. Kenapa? Karena tidak dililit. Karena tidak dililit di kepala. Nah, pembahasan yang akan kita bahas ini adalah khusus mengusap di atas imamah yang digunakan dililit di kepala. Nah, sehingga kalau gutroh keluar dari pembahasan, apalagi songkok, ya kan, keluar dari pembahasan. Nah, keluar dari pembahasan. Blangkon keluar, ya kan. Disebutkan di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala an-nasiyati wal khuffain. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengusap di atas sorbannya dan mengusap di nasiyah. Nasiyah kalau bahasa kita biasa ubun-ubun. Namun yang dimaksud dengan nasiyah ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani dalam sifat wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan nasiyah ini adalah mengusap rambut yang tumbuh di apa sih namanya ini, di jidat ini loh. Ada kan rambut-rambut yang tumbuh kayak seperti poni itu kan, ya kan, yang di bagian tepi rambut itu ada rambut-rambut yang tumbuh, itu namanya nasiyah. Nah, sehingga bukan nasiyah di sini, itu ubun-ubun. Wal khuffain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengusap di atas kedua sepatunya. Hadis ini sebagian kaum muslimin salah memahami dalam beberapa perkara. Yang pertama, bahwasannya ketika berwudu itu mencukupi hanya sekedar membasahi bagian nasiah ubun-ubun menurut mereka berdasarkan hadis ini. Kemudian yang kedua, disalahfahami oleh sebagian ketika berwudu dengan menggunakan imamah, maka imamah tersebut harus diangkat terlihat bagian ubun-ubun, lalu kemudian dia mengusap sekaligus membasahi bagian ubun-ubunnya. Ini dua kesalahan dan jelaskan oleh para ulama termasuk Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini sama sekali tidak menunjukkan di dalam berwudu itu cukup dengan mengusap atau membasahi bagian jidat, namun bagian ubun-ubun tanpa mengusap seluruh kepala. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan nasiyah di dalam hadis ini itu bukan ubun-ubun, akan tetapi rambut yang tumbuh di bagian tepi ini. Antum buka apa namanya? Nah, kalau sana enggak ada ini, soalnya gundul. Kalau mungkin yang rambutnya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan rambutnya panjang. Ketika beliau memakai imamah, itu akan nampak rambut-rambut, anak rambut yang tumbuh di bagian tepi. Nah, itu namanya nasiyah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengusap di atas imamah itu juga mengusap bagian rambut yang muncul. Bukan berarti Rasulullah itu menyengaja menaikkan surbannya lalu kemudian mengusap bagian ubun-ubunnya. Ini kesalahan yang dijelaskan oleh para ulama termasuk adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga seperti sedia kala, kalau memang ada di bagian yakni jidat sini ada yang mungkin sebagian memakai imamah agak ke atas gini sehingga muncul rambut, berarti diusap sekalian. Namun kalau seandainya tidak muncul, maka tidak perlu disengaja dimunculkan lalu kemudian diusap. Nah, ini yang ditanbih oleh para ulama. Dikuatkan lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap di atas surbannya adalah hadis Amr bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap di atas imamahnya dan mengusap di atas kedua sepatunya. Nah, sehingga jelas bahwasanya mengusap di atas imamah adalah amalan yang disyariatkan. Lalu apa hikmahnya? Nah, hikmahnya adalah untuk menghilangkan masyakkah, kesulitan. Ya. Bayangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau dibilang mereka ahli pakar di dalam memakai surban, memakai imamah dililit, itu saja mereka masih diberikan rukhsah untuk mengusap di atas imamah tersebut tanpa melepas. Padahal mereka ahli, mahir di dalam memakai imamah. Apalagi kita, ya kan, yang mungkin bisa dibilang memakai imamah itu setahun dua kali, Idul Fitri, Idul Adha. Sholat lain hari-hari tidak pernah pakai imamah, giliran Idul Fitri karena merasa senang, bahagia, ingin berpenampilan yang sebaik mungkin. Akhirnya pun imamah keluar dari gudangnya. Dia memilih mana yang terbaik. Sehingga apa? Kalau dia makin gak sebuka lagi. Nah, ketika dia memakai imamah, karena gak pernah memakai imamah, sempat kita umroh, baru selesai mungkin dia. Saking lamanya, sudah merasa enak, wah lepas lagi. Sudah merasa pas, kok besar sebelah, lepas lagi. Nah, sehingga akan apa? Mengalami masyakkah. Bayangkan kalau seandainya harus dibuka imamah tersebut, dia memakai imamah membutuhkan setengah jam antara maghrib dengan isya, lo berapa menit? Iya kan? Kalau harus dibuka, wah jelas habis sholat isya dia tidak akan sempat. Sehingga Islam datang dengan membawa rukhsah, keringanan, tidak perlu bagi dia untuk membuka sorbannya, namun cukup dia mengusap di atas sorbannya, diusap seperti dia mengusap di atas kepala. Seperti dia mengusap di atas kepala yang disertai dengan mengusap kedua telinga. Nah, karena hikmah dari diperbolehkannya mengusap di atas imamah adalah karena adanya masyakkah pada saat melepas imamah, maka selain dari itu tidak mendapatkan rukhsah mengusap. Seperti kopiah, gampang, ya kan? Nah. Enggak, jadi tidak mendapatkan rukhsah harus mengusap di atas kopiah. Lah, kenapa? Karena gampang di dalam melepas dan memakai. Demikian pula gutrah, ya kan? Yang surban yang hanya sekedar diletakkan afan seperti kayak perempuan itu kan, kadang dililit lagi gini, ya kan? Nah, alhamdulillah dia punya jenggot. Kalau dia amrod, enggak punya jenggot kan seperti perempuan. Nah, maka ini kan mudah bagi dia melepas, kemudian berwudu seperti biasa, memakai lagi mudah, maka tidak mendapatkan rukhsah ini. Tidak mendapatkan rukhsah ini. Sehingga rukhsah ini hanya pada imamah yang dililitkan. Yang dililitkan. Wallahu a'lam, bisa jadi pula termasuk yang tidak mendapatkan rukhsah adalah meskipun itu imamah, terkadang itu karena saking dia sulitnya memakai imamah sorban itu diakal-akali. Dipakai dulu kemudian dipeniti. Cek, cek, cek, cek, cek, luar dalam. Jadi bukan lagi seperti apa namanya imamah yang dia kemudian melalui proses melilit. Tapi jadinya seperti apa? Songkok. Seperti blangkon. Ya kan? Gampang dilepas. Nah, dipakai lagi. Ya. Enggak tanpa melilit. Maka ini wallahu a'lam juga tidak mendapatkan rukhsah. Kenapa? Karena datangnya rukhsah itu disebabkan karena adanya kesulitan. Sehingga ketika dia tidak sulit, maka tidak mendapatkan rukhsah tersebut. Baik, berikutnya yang terakhir, masyaallah ikhwah barakallahu fikum, adalah mengusap di atas kerudung bagi wanita. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin berselisih terkait dengan mengusap di atas kerudung. Al-Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau berpendapat bahwasanya mengusap di atas kerudung tidak disyariatkan dalam artian tidak diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini seorang wanita ketika dia berwudu maka dia harus melepas kerudungnya. Namun sebagian para ulama yang lainnya seperti dalam fatwa Majmu' Fatawa War-Rasail milik Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam hal ini beliau membolehkan. Beliau pernah ditanya dalam salah satu fatwanya, ditanya hal yajuzu lil mar'ati an tamsaha ala khimariha? Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengusap di atas kerudungnya pada saat berwudu sebagai pengganti mengusap di atas kepala? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjawab al masyhur min madhhabil Imam Ahmad annaha tamsahu ala khimar idza kana madaron tahta halqiha. Yang masyhur pendapat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau membolehkan bagi wanita mengusap di atas kerudung apabila kerudung tersebut memang sampai ke leher sini, digunakan yakni secara utuh. Liana dzalika qad warada an ba'di nisa'i sahabati radhiyallahu ta'ala anhunna. Karena permasalahan ini telah datang riwayat dari sebahagian para wanita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhunna. Wa ala kulli hal fa idza kanat hunaka masyaqqatun imma li burudatil jawi aw li masyaqqatin naz'i wal lufi mar'atin ukhra fatamasuh watasamuh fi mithli hada la ba'sa bihi wa illa fal aula illa tamsah. Bagaimanapun keadaannya, maka apabila seorang wanita merasakan kesulitan untuk membuka jilbab, apakah mungkin karena darurat sudah masuk waktu sholat, tidak ada tempat lagi dia berwudu sehingga di situ berlalu lalang laki-laki yang bukan mahramnya sehingga dia tidak dapat membuka jilbabnya sehingga merasakan masyakkah, apakah disebabkan karena dingin yang sangat ataupun sebab-sebab kesulitan yang lainnya, maka dalam kondisi seperti ini maka bagi wanita tersebut diperbolehkan bagi dia untuk mengusap di atas kerudung yang dia pakai sebagai pengganti mengusap di atas kepala. Nah, dari tiga pembahasan ini, mengusap di atas perban, mengusap di atas sorban, dan mengusap di atas kerudung, tiga pembahasan ini tidak seperti mengusap di atas kedua sepatu yang memiliki yakni ketentuan-ketentuan waktu atau yang semisalnya. Sehingga kalau seandainya pada kondisi seorang wanita yang memang dia tidak bisa membuka jilbabnya sampai setiap saat berhari-hari karena mungkin kondisi yang tidak memungkinkan bagi dia untuk membuka, maka selama itu bagi dia boleh mengusap di atas kerudungnya. Bagi dia boleh mengusap di atas kerudungnya sebagaimana halnya seseorang yang diperban sampai memakan waktu berhari-hari atau mungkin bahkan berbulan-bulan. Apabila memang kondisinya mengharuskan bagi dia untuk mengusap, maka selama itu dia mengusap dan ini diperbolehkan. Beda halnya kalau mengusap di atas kedua sepatu memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita sampaikan. Dengan demikian kita telah menyebutkan atau menyelesaikan pembahasan seputar mengusap di atas khuf dan yang terkait dengan pembahasan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Fa insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.